sifat kebaikan yang disebut hasan, kumpulan yang disebut dengan husna, banyak. Kalau kita ingin minta husna ini, bagaimana caranya? Caranya disebut dengan ihsan. Sekarang kita tanya kepada Nabi, apa artinya ihsan? Ya, kita lihat hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 di Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Saya percepat langsung. Jibril berdaya man ihsan. Apa itu ihsan? Dijawab oleh Nabi, perhatikan kalimatnya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahuka. Ini intinya. Kalau Bapak Ibu bisa meminta dengan begini, saya sangat punya keyakinan tidak ada doa yang tidak bisa terkabul. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan, kecuali nanti melanggar yang haram, itu masalahnya. Dan sini anta'budallaha, kaidah pertama, Anda jadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Ibadah. Jadi bisa, maaf ya, kalau kita mau makan, jadikan ibadah. Kalau kita mau minum, jadikan ibadah. Ya. Kalau kita beraktivitas, jadikan ibadah. Makanya, di dalam kaidah agama kita, dalam Islam, tidak ada satupun aktivitas yang dikerjakan kecuali tersandi dengan doa sebagai ibadah. Bangun tidur ada doanya, makan ada doanya, minum ada doanya, berpakaian ada doanya, bahkan ke toilet ada doanya, bahkan ke toilet ada doanya. Kalau tak sanggup membaca doanya, minimal sertakan kalimat Allah, bismillah, minum bismillah, makan bismillah, duduk bismillah, jadi ibadah. Ya, jadi ibadah. Perhatikan, anta'budallaha, engkau menjadikan aktivitasmu sebagai bagian dari ibadah, bagian dari ibadah. Ya. Ka'annaka tarahu, seakan-akan saat beribadah itu kita sedang merasakan ya, keberadaan Allah. Fa'inna takun tarahu fa'innahu yaraka. Maka jika engkau tidak mampu merasakannya, tidak mampu melihatnya, maka yakinkan pada dirimu Allah sedang mengawasimu. Allah sedang mengawasimu. Perhatikan dua kaidah ini. Kalau doa ingin cepat dijawab, kaidah yang pertama, Bapak Ibu coba sedapat mungkin sebelum berdoa, perbanyak dulu ibadah. Jadikan setiap aktivitas kita sebagai ibadah. Bangun tidurnya ibadah, makannya ibadah, minumnya ibadah, itu akan cepat. Bahkan hadisnya diskusi. Dan Allah ternyata menunggu kita untuk minta, bukan kita yang minta, Allah menunggu supaya minta. Oke. Saya bacakan diskusi ya. Bacakan Quran dulu, ayat Qurannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'in, dan jika Anda memiliki persoalan dalam hidup, minta tolonglah, mintakan solusi ya, kepada Allah bisabri, dengan sabar ya. Jadi yang pertama kalau diuji dengan masalah, sabar dulu, jangan mengeluh ya, jangan mengeluh, karena mengeluh tidak menyelesaikan persoalan ya. Kita dapati jalan macet, mengeluh, apa dengan mengeluh macet tidak selesai, tidak, tetap aja macet, jangan mengeluh. Diterima dengan sabar, sudah memang keadaannya demikian, sabar. Nah, saat sabar itulah kemudian Allah turunkan rahmatnya. Tapi yang paling menarik, ditunggu oleh Allah sampai dengan kita was-salat, saat salat. Ini tadi sudah salat subuh ya, sekarang mau duhur sebentar lagi, sekitar 3 jam ke depan duhur. Itu ditunggu oleh Allah dari mulai subuh sampai dengan duhur. Itu mustahil ada orang yang tidak punya masalah, mustahil, selalu punya masalah. Itu ditunggu. Seakan-akan nanti saat salat, saya bacakan deskripsinya, qasam tu as-salah baini wa baina 'abdi, saya bagi salat itu dua bagian antara saya dengan hamba. Di ada kewajiban Allah, ada kewajiban hamba. Perhatikan kalimatnya, idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil 'alamin, jika hamba berkata dalam salatnya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, qala Allah 'azza wa jalla, itu langsung dijawab hamdani 'abdi. Jadi kewajiban kita mengucapkan itu, Allah menjawab hambaku sedang memuji. Wa idza qala al-'abdu ar-rahman ar-rahim, qala Allah 'azza wa jalla athna 'alayya 'abdi, Allah menjawab hambaku menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yawmiddin, qala Allah 'azza wa jalla majjalni 'abdi, hambaku mengagungkanku. Sekarang perhatikan, ini rahasianya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sebelum saya salat ini saya jadikan sebuah aktivitas sebagai ibadah. Na'budu wa iyyaka nasta'in, dan sekarang hamba punya masalah ya Allah, punya persoalan. Hamba hanya mohonkan kepada perintahnya wasta'inu, permohonannya nasta'in. Sebelum sholat wasta'inu, catat dulu persoalan kita apa ya. Saat sholat kita minta wa iyyaka nasta'in. Lihat jawaban dari diskusi ini. Hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wa li 'abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, masalah apapun yang dia minta saya kabulkan, apapun yang dia minta saya kabulkan. Bukankah isi doa dalam salat semuanya doa permintaan? Saya beri contoh satu saja. Bukankah dulu di antara dua sujud sudah minta? Ini malam permintaan itu. Rabbi firli, warhamni, wajhurni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afwani. Ya Allah, kalau hamba punya dosa mohon ampuni, salah mohon maafkan. Duhai ya Allah, kalau rezeki terhambat mohon percepat. Kalau hamba sakit mohon sembuhkan, mohon jaga. Kenapa kok kita tiap hari sholat tapi sakit biar sembuh-sembuh? Rezeki tetap terhambat, apa yang salah? Salah satunya barangkali, mohon maaf, aktivitas kita tidak menjadi ibadah sebelum sholat. Ya. Bisa enggak? Bisa tidak di pekerjaan, enggak kerja, pengen minta gaji, bisa enggak? Bisa, kerja dulu. Nah, kerja kita kepada Allah itu ibadah. Begitu semua dijadikan ibadah, bukan untuk Allah, untuk kita, Allah enggak butuh. Supaya hidup kita mudah, dibalikan lagi. Ya. Nah, yang terkait dengan doa, ini pentingnya. Terkait dengan doa, kita sambungkan. Kalau doa itu please, please. Di ketika Anda berdoa, walaupun bukan pada saat sholat, bukan pada saat sholat kita berdoa misalnya, maka rumus ibadah ini bisa dipakai dalam cara yang lain. Perhatikan cara mintanya. Kalau ingin cepat dikabulkan dalam berdoa, saya ulang, ingin cepat dikabulkan dalam berdoa, ihsan tadi, cara mintanya, kata Nabi, jadikan yang prioritas saat meminta sebagai ibadah ini. Dan bukan ketika minta, dunia akan disusulkan. Jadi kalau berdoa, jangan dunia dulu. Contoh kata Nabi Ayub, sakit tidak? Sakit ya? Dahsyat sakit ya? Pernah tidak minta sembuh? Sembuh untuk dirinya? Tidak. Beliau tidak minta dunia. Tapi ketika minta sembuh, ya, diselipkan kalimat dalam kesembuhannya itu untuk ibadahnya, bukan untuk fisikal ya. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu ibadah saya. Ibadah saya. Maka mohon berikan saya kenyamanan untuk bisa ibadah lagi. Tenang. Ya. Maka ketika Allah sembuhkan, Masya Allah, niat minta untuk ibadah, tapi Allah sembuhkan yang dan percaya dengan dunianya, ikut dunianya. Ya. Apakah, maaf, apakah Allah menjawab misalnya, ya sudah, kalau untuk sholat kamu sehat, setelah sholat sakit lagi. Itu kan? Tidak ya. Ketika minta untuk ibadah, dunianya ikut kan? Makan jadi sehat, minum jadi sehat, olahraga lagi, segalanya ada. Jadi ya. Kalau Anda meminta dengan permintaan ibadah, cara cepat, ya, maka dunia akan diikutkan. Tapi kalau minta dunia, capek, lambat, gitu. Maka rumus orang-orang beriman ketika minta itu selalu memohon dengan hal ibadah, ibadahnya. Coba cek Quran surah ke-28 ayat 77, itu rumus cepatnya. Quran surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Kalau mau cari sekalipun doa, akhirat dulu, ibadah dulu. Dan carilah keutamaan yang Allah berikan untuk akhirat nanti, ibadah yuk. Ya. Tapi jangan tinggalkan dunianya, dunia akan nyusul. Jadi kalau minta sesuatu, tanya sesuatu, ibadah dulu, dunia nyusul. Contoh, saya kemarin kisahkan di Istiqlal, ini kisah nyata. Ya, dari kalangan tabi'in, ada yang menempuh perjalanan dari Irak, Mokshan. Ya, dari Irak, Mokshan, Syria sekarang. Dulu tidak ada pesawat, bis, kendaraan, tidak ada jalan kaki. Tiba di pertengahan malam sudah gelap di hutan sendirian. Ini orang di hutan sendirian masih mau tahajud juga. Saking soleh dekatnya dengan Allah. Tahajud sendirian di hutan. Begitu takbir Allahu Akbar, harimau melompat. Harimau melompat, harimau menaung. Harimau Arab lompat menaung. Nah, kita sedang taklim mungkin yang harimau suara di luar. Oh, bagaimana reaksinya itu? Ah, repotnya orang ini. Tenang saja mengatakan dengan lisannya. Ya khalaqallahi, hei makhluk Allah. Beliau tidak menyebut hei harimau, yang dapat artinya ya khalaqallahi. Harimau disandingkan dengan penciptanya. Sandingkan dengan Allah, kepentingan Allah. Jika memang saya rezeki dari Allah untukku, yang sudah disediakan untukku saat ini, silakan santap saya tidak akan melawan. Tapi jika memang saya bukan rezekimu saat ini, jangan ganggu ibadah saya. Jangan ganggu ibadah saya. Atau saya akan mohon pada penciptamu untuk menghancurkan kau saat ini juga. Dia tidak khawatir dengan ini, dia tidak katakan tolong jangan ganggu saya. Tidak, dia hanya katakan jangan ganggu ibadah saya. Ya. Saat dia mengatakan demikian, Allah ini menaung harimau sekali pergi. Coba perhatikan, ketika ibadahnya sudah tuntas, bukan cuma ibadahnya, dirinya pun selamat. Tidak ada kata hanya baik, selama tahajud gak akan saya makan, silahkan tuntaskan dulu. Habis tahajud siap-siap ya. Semua itu ya, coba cek kekuatan imannya, ketahanannya ya. Coba kalau ingin bandingkan, kira-kira iman kita kuat tidak seperti itu, gampang termalam tahajud ya. Begitu tampil Allah, baru mulai datang nyamuk kesini, tok ini nyamuk. Jika memang ini rezeki yang telah Allah berikan untukmu, silahkan sedot semaunya, saya gak akan melawan. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba kalau tahajud saya atau saya mohon pada Allah menghancurkan kau saat ini juga. Nah, coba aja kira-kira bagaimana reaksi nyamuk. Kalau tiba-tiba manggil yang lain, ayo. Nah, itu belum ada maksimal itu imannya. Minta untuk gimana dulu? Jangan lihat lain.